gayanya. Oke, punya Mbak artis dunia. Cara berpakaiannya kenal punya macam-macam saja. Apa kata orang, dia tak peduli. Artis cuek saja. Mengumbar selera. Mengumbar selera.